إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan daripada penjelasan hadis sebelumnya, yakni hadis yang pertama dalam bab shidq, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebajikan dan kebajikan akan membawa kepada surga. "Wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba 'indallahi shiddiqan." Dan sungguh seseorang benar-benar dia berlaku jujur hingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang sangat jujur, siddiq. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa innal kadzib yahdi ilal fujur." Dalam riwayat yang lain, "Wa iyyakum wal kadzib." Hati-hati kalian, waspada kalian dari al-kadzib, dari kedustaan. Kenapa? Karena sesungguhnya kedustaan itu yahdi ilal fujur, membawa kepada dosa, pelanggaran, permusuhan, kejahatan dan semisalnya. Fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan fujur, perbuatan-perbuatan dosa maksiat itu akan membawa kepada neraka. Perbuatan jahat itu akan membawa kepada neraka. Wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan sungguhnya seseorang benar-benar dia suka untuk berdusta hingga dia pun tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Pada pekan yang lalu kita telah pelajari tentang makna daripada as-sidq, makna daripada kejujuran serta buah daripada kejujuran tersebut. Maka pada pertemuan kali ini, lanjutan daripada hadis menjelaskan kepada kita agar kita waspada dan berhati-hati dari perangai al-kadzib. Iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari perangai dusta. Dusta itu merupakan perkara yang sangat buruk sekali. Bahkan orang-orang jahiliyah yang mereka dikenal dengan kebrutalannya, kebengisannya, kejahilannya, mereka begitu sangat benci terhadap sifat dusta, sehingga meskipun terkumpul pada mereka berbagai macam perbuatan-perbuatan yang terkutuk, tercela, jelek, terlaknat, seperti membunuh anak-anak perempuan mereka ataupun makan harta yang lain dari manusia yang lain dengan cara yang batil, makan riba, kecurangan dalam jual beli, menindas kepada yang lebih lemah, dan semisalnya perbuatan-perbuatan terkutuk tersebut yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, tetapi mereka begitu sangat antipati terhadap yang namanya dusta. Seseorang begitu sangat menjauhi dari kalangan jahiliyah, orang-orang jahiliyah, perangai daripada dusta, jangan sampai dicap sebagai seorang pendusta. Sehingga kisah yang sangat masyhur pernah disampaikan dalam majelis ini pula, bagaimana Abu Sufyan yang kala itu masih musyrik dan menjadi pimpinan orang-orang musyrikin, dia datang dengan rombongannya menghadap Raja Hirokla, seorang raja Romawi pada waktu itu. Kemudian disambut oleh sang raja, dan kemudian terjadilah dialog. Tentu di situ ada penterjemah. Maka sang raja menyampaikan kepada penterjemahnya supaya disampaikan kepada rekan-rekan Abu Sufyan, nanti saya akan bertanya kepada Abu Sufyan dengan pertanyaan-pertanyaan. Apabila dia menjawab dengan tidak jujur, maka kalian teriaki dia, kalian beritahukan kami ketidakjujurannya. Dengan itu Abu Sufyan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan daripada sang raja dengan jawaban-jawaban yang sejujur-jujurnya. Dengan jawaban yang sejujur-jujurnya, kenapa? Karena takut dicap sebagai pendusta. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan terkait dengan ciri-ciri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di akhir daripada hadis atau di pertengahan hadis, di situ Hirokla menyatakan bahwasannya ini orang benar-benar seorang rasul. Muhammad adalah betul-betul seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kelak akan menguasai kerajaan saya ini, kata Hirok. Syahidnya di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya kedustaan itu adalah sesuatu yang sangat buruk, yang bahkan ahli jahiliyah saja mereka tidak sudi untuk berakhlak atau berperangai dengan perangai tersebut. Sehingga para sahabat rasul, ya, para sahabat rasul yang mereka dahulu mengenyam masa-masa jahiliyah, perkara yang begitu sangat mereka benci adalah kedustaan. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, makana khuluqun abghadha ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kadzib. Tidak ada satupun perangai yang lebih dibenci oleh para sahabat Nabi dibandingkan perangai dusta. Tidak ada satu perangai yang lebih dibenci oleh mereka dibandingkan apa? Dibandingkan perangai dusta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, iyakum wal kadzib, hati-hati kalian dengan kadzib. Yakni maknanya adalah ihdaru, waspadai oleh kalian kedustaan. Jangan sampai kalian berbicara dusta. Dan itu menjadi pembeda antara mukminin dengan munafikin. sebagaimana kemarin telah kita sebutkan, di antara tanda-tanda daripada kemunafikan adalah terbiasa berdusta. Mereka begitu terbiasa berdusta. Idza hadatha kadzaba, apabila berbicara dusta. Wa innal kadzib yahdi ujub, dan kedustaan itu akan membawa kepada kefajiran. Al-fujur artinya adalah al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan itu adalah perbuatan fajir. Melakukan berbagai macam kefasikan-kefasikan, kemaksiatan-kemaksiatan disebabkan karena perbuatan dusta, maka akan membawa kepada berbagai macam perangai-perangai yang buruk dan melampaui batas. Dan sebesar-besarnya kefajiran adalah kekufuran. Kekufuran. Maka tentunya hal tersebut harus betul-betul diperhatikan, diwaspadai dan berhati-hati. Karenanya orang-orang kafir disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang fajir. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itulah orang-orang kafir yang fajir. Dan orang-orang yang fajir, orang-orang yang suka melakukan perbuatan fujur, yang diantara penyebabnya adalah suka berdusta. Allah gambarkan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sungguh catatan amata orang-orang fajir itu lafi sijjin, tercatat nama-nama mereka di asijjin, yakni di bagian bumi yang terbawah. Wa ma antaraka ma sijjin, tahukah kalian apa itu sijjin? Kitabun markum, yakni kitab yang tercatat nama-nama di situ. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Karena mereka terbiasa berbuat dusta, yang kemudian mereka melakukan berbagai macam perbuatan fajir sampai pada taraf kekufuran, dan itu adalah kefajiran yang terbesar, mendustakan adanya hari kebangkitan. Allah menyatakan wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang fajir itu tempatnya adalah di neraka jahim. Sekali lagi, ini menunjukkan akan betapa sangat dahsyatnya perkara dusta. Ya. Al-kadzib yahdi ilal fujur, bahwa dusta itu akan membawa pelakunya kepada kefajiran, yang orang-orang fajir itu tempatnya di neraka jahim. Na'udzubillah. Kemudian Rasul melanjutkan wa innar rajul la yakdzibu, dan sungguh seseorang benar-benar dia melakukan kedustaan. Dalam riwayat yang lain, la yazalur rajul yakdzibu, terus-menerus seseorang itu berdusta, berdusta, berdusta. Wa yataharra al-kadzib, yakni di saat setiap ada kesempatan untuk berdusta, dia berdusta. Itu yataharra al-kadzib, memelihara kedustaan. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, hingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Sehingga walaupun dusta itu seolah-olah perkara yang remeh, setiap orang mudah untuk melakukannya, tetapi perkara tersebut adalah dosa besar. Jadi jangan dianggap remeh. Itu adalah perkara dosa besar. Kenapa? Diancam akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, ya. Dan akan membawa kepada kefajiran, di mana ancamannya adalah neraka. Maka tidaklah diancam dengan neraka kecuali perkara tersebut adalah perkara besar. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk daripada kedustaan itu adalah sesuatu yang meskipun dilakukan dalam rangka candaan. Nah, ini hati-hati. Walaupun dalam rangka candaan, bercanda tapi dusta. Itu ancamannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerikan. Beliau menyatakan wailul liman haddatha fakadzaba liyudhika bihil qaum wailul lahu tsumma wailul lahu, didoakan kebinasaan 3 kali. Rasul menyatakan wailul lilladzi yakdzib, celaka bagi orang yang berdusta, liyudhika bihil qaum, untuk membuat ketawa orang-orang kaum, yakni orang-orang banyak. Ya, apalagi hal itu dijadikan sebagai kebiasaan dan lakop ataupun julukan yang ma'ruf bagi dia adalah seorang yang suka membuat orang ketawa dengan kedustaannya, bukan dengan sesuatu yang memang nyata, dengan kedustaan. Rasul menyatakan wailul lahu tsumma wailul lahu. Wail yang pertama, ya, celaka, binasa. Dan wail ini ada penafsiran-penafsiran yang banyak dari kalangan mufassirin. Ya, kalau kita baca kitab-kitab tafsir semisal Ibnu Katsir, ya, misalnya, di sana ada atar-atar yang menyebutkan bahwa wail itu adalah wadi fi jahannam, lembah yang ada di dasar jahannam. Yang seandainya saja, ya, ini disebutkan dalam atar, ya, seandainya saja gunung-gunung itu diperjalankan di tempat tersebut, di tempat yang bernama Wail tersebut, maka gunung-gunung itu akan hancur lebur, hancur berkeping-keping. Ini Wail. Bisa dilihat dalam tafsir misalnya Wailul lil mutaffifin. Apa itu Wail? Wailul likulli humazatil lumazah. Wail. Apa itu Wail? Jadi didoakan oleh Rasul 3 kali, wailul lilladzi yakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu tsumma wailul lahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa sangat sering, ya, mungkin sebagian kita pun pernah, ya kan, mengalaminya, melakukan hal tersebut iseng, ya, kepada temannya, melakukan satu kedustaan. Tujuannya supaya membuat suasana ceria begitu. Tujuannya ya bagus mungkin, supaya suasana tidak tegang, cair, tetapi dengan kedustaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal-hal seperti ini dijauhi. Kalau sudah pernah melakukan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk daripada kedustaan. Ya. Sesuatu yang dianggap sebagai kedustaan di dalam agama ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta, tapi bercanda sering Rasul, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering bercanda. Bahkan terkadang bercanda dengan ibu-ibu yang sudah sepuh gitu. Datang seorang wanita ajuz, wanita yang sudah sepuh usianya. Kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah nanti saya bisa masuk surga ya Rasul? Apa jawaban beliau? Di surga tidak ada orang tua, nenek-nenek tua tidak bakal ada di surga. Bagaimana kira-kira? Ya nangis, ya kan? Pulang dalam keadaan nangis, berpaling dari Rasul seseguan, wanita tua tadi. Rasul tidak bercanda dengan wanita tadi. Kemudian disuruh, coba. Tadi wanita tua tadi bawa lagi ke sana, kemudian dipanggil. Kemudian setelah dipanggil, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya bahasanya secara makna, ya, bahwasanya di surga memang tidak ada wanita tua, karena setiap orang yang masuk surga kembali muda. Jadi walaupun sudah tua usianya 70 tahun meninggal dunia, 80 tahun meninggal dunia, masuk surga usianya kembali muda. Usia yang paling sempurna, ya, kembali Usia-usia kita tidak tahu, mungkin usia-usia berapa usia sempurna bagi wanita. Al-Muhim, memang Rasulullah SAW mengatakan kalimat yang benar, di surga tidak ada wanita tua. Sehingga Rasulullah SAW dalam bercanda sekalipun tidak pernah beliau berdusta. Ya. Bercanda boleh, mudah abah. Ya. Bercanda boleh, tapi jangan berdusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dusta pernah disampaikan pula di majelis ini, bagaimana seseorang yang dia berdusta dengan satu kedustaan, kemudian kedustaan tersebut diupload. Ya, pada masa itu belum ada upload-uploadan, artinya tersebar ya di sekitar dia, manusia banyak menyaksikan kedustaan tersebut. Maka ini ancamannya mengerikan sekali. Ancamannya mengerikan sekali. Mungkin ada yang masih ingat bagaimana ancamannya, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Disebutkan di situ Rasulullah SAW dalam mimpi beliau diajak oleh dua orang. Dalam mimpi ya, dan mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, artinya nyata ya. Diajak pergi dengan dua orang ya, kemudian di situ dalam perjalanan di situ dalam mimpi beliau melihat ya ada orang yang telentang ya, terbaring telentang begitu atau tengkurap begitu. Kemudian orang yang satu lagi membawa semisal gancu, yakni besi yang tajam, lancip gitu, yang ujungnya melengkung, dimasukkan ke bibirnya, kemudian setelah itu ditarik sampai ke tengkuknya, bagian kanan terlebih dahulu, kemudian setelah itu bagian kiri, hancur bukanya, kemudian setelah itu dimasukkan ke hidungnya. Dilakukan sama seperti apa yang dilakukan pada mulutnya. Sebelah lubang hidung yang kanan, kemudian lubang hidung yang kiri. Kemudian setelah itu dimasukkan ke matanya. Sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Ditarik sampai ke tengkuknya. Pemandangan yang sangat mengerikan. Dan setiap kali selesai mata yang sebelah kanan dan mata yang sebelah kiri, mulut tadi sudah kembali lagi seperti sedia kala dan kembali masuk kepada mulutnya, bagian mulutnya lagi, ditarik lagi. Seperti itu terus, berulang kali. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang yang membawanya, "Mahada?" Maka kedua orang menyatakan, "Intolit." Terus, lanjut. Jalan lagi, di saat bertanya, "Apa ini? Siapa dia?" Lanjut, jalan. Karena masih ada banyak yang akan dilihat. Al-Muhim, hadisnya panjang di sana. Di akhir daripada hadis tersebut, dua orang tadi yang membawa Rasulullah SAW menjelaskan, adapun orang yang kau lihat dalam keadaan tengkurap, kemudian ya ditarik bibirnya atau sudut-sudut mulutnya sampai ke tengkuknya, hidungnya sampai ke tengkuknya, matanya sampai ke tengkuknya, maka fahuwar rajul alladzi yaghdu fayakdzib, yaghdu fayakdzib kanbah yablughul afa. Seorang yang dia berdusta dengan satu kedustaan, kemudian tersiar dan tersebar seantero jagat. Kedustaan yang tersiar dan tersebar, naudzubillah ya. Jadi ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara hoax atau hoak ini juga hati-hati ya. Jadi perkara tersebut kita mungkin hanya kadang iseng kedustaan ya. Setelah itu tersebar di berbagai macam media-media sosial. Ya, di-reward sama saudara-saudara kita, kok sekian banyak pemirsa ya yang membaca. Padahal itu dusta. Dan kita tahu kita yang membuat, misalnya naudzubillah ya. Itu adalah kedustaan. Dan bangga kenapa? Karena sudah sekian banyak reward. Wallahul musta'an. Bangga dengan dosa. Padahal ancamannya begitu sangat berat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita nasihatkan kepada diri-diri kami, tentunya yang pertama juga kepada kita semua kaum muslimin yang ada di sini agar berhati-hati dari perkara-perkara seperti ini. Terlebih kalau perkara tersebut membawa kepada dampak-dampak kerusakan yang besar. Apa contohnya? Ya contoh kaitannya dengan pemerintah misalnya melakukan fitnah kedustaan terhadap penguasa pemerintah, karena akan membawa kepada kerusakan besar. Ini perkara yang akan dampak yang disebabkan oleh perbuatan ini adalah sangat besar, sehingga dosanya pun lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang lain. Kalau sesama saja itu ancamannya begitu sangat mengerikan, terlebih kalau kepada orang-orang yang memiliki kedudukan yang akan membawa kepada kerusakan terhadap umat. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam perkara-perkara ini sekali lagi kita harus betul-betul hati-hati. Dan jangan kemudian mengikuti apa yang berkembang, ya, sekedar ikut-ikutan begitu. Kita harus memiliki filter, ya, memiliki filter untuk memilih dan memilah ini baik ini jelek. Jangan sampai perkara-perkara yang sepele ternyata itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Kemudian asalnya dusta, ya, asalnya dusta itu adalah haram seluruhnya. Tidak ada dusta yang dihalalkan, asalnya begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan yahdi ilal fujur, membawa kepada berbagai macam dosa-dosa. Akan tetapi di dalam hadis Rasul ada pengecualian di sana. Ada pengecualian dusta yang diperbolehkan. Ya, dusta yang diperbolehkan dalam tiga perkara, dalam tiga keadaan. Yang pertama adalah indal harb, dalam posisi perang. Al harbu khida, kata Rasul. Al harbu khida, perang itu tipu daya. Perang itu tipu daya. Apalagi yang disebut dengan sikowar, perang urat saraf. Ya tentunya di situ hanya bermodal pandai-pandai dalam membuat propaganda. Dan seperti itu memang kondisi dalam perang, ya wajar, ya, kondisi dalam perang. Hanya saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau menyatakan demikian, al harbu khida, tetap beliau tidak kemudian melakukan kedustaan secara sori. Tidak melakukan kedustaan secara sori, secara nyata dusta begitu. Tapi sesuatu yang bisa dimaknai dengan dua makna, yaitu dengan kalimat-kalimat bersayap yang seseorang memaknai dengan satu makna yang berbeda dengan apa yang kita niatkan dalam makna tersebut. Nah, yang seperti ini diperbolehkan pada tiga keadaan. Diperbolehkan pada tiga keadaan. Yang pertama adalah al-harb. Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Idza hadatsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ini berkata kepada musuhnya, berkata kepada lawannya, "kalau aku sampaikan kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala an akhirra minas sama ahabbu ilayya min an akdhiba alaih, maka sungguh aku terjungkal jatuh dari langit sana, itu lebih aku sukai daripada aku berdusta atas nama Nabi. Kalau aku menyatakan itu adalah utapan Rasul, maka itu adalah benar. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza hadatsukum fima baini wa bainakum," tetapi kalau aku berbicara antara aku dengan kalian, ya lawannya, "fa innal harba khada'ah," maka sungguhnya perang itu tipu daya. Artinya ya kalian harus hati-hati. Bisa saja ini adalah propaganda. Hadis, ya, atau ucapan Ali bin Abi Thalib ini, azhar ini diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian perkara yang kedua adalah al-islah bainan nas, dalam rangka mendamaikan dua orang yang bertikai. Mendamaikan dua orang yang bertikai. Ada dua orang jotaan gitu. Jotaan itu pungkur-pungkuran gitu ya. Berseteru. Dua orang berseteru. Yang dengan sebab ya itu permasalahan sepele mungkin ya, kemudian tidak mau salam, tidak mau ketemu. Bahkan kalau biasanya si fulan itu sholat di satu masjid, maka dia cari masjid yang lain karena enggak mau ketemu sama si fulan. Jotaan. Seteru yang luar biasa sudah. Pokoknya enggak mau. Nah, ini demi untuk mengislah. Ya, demi untuk mengislah antara si A, katakanlah begitu ya, dengan si B, maka datang seseorang pihak ketiga ini ingin mengislah antara dua orang tadi, sesama muslim. Ya. Dia mungkin ya memang melakukan dusta, tetapi dusta dalam hal ini adalah dengan niatan supaya islah dua orang ini tadi, ya. Dia datang kepada si A. Ya, kemudian setelah basa-basi berbicara bagaimana kabar dan sebagainya. Ya, setelah akrab begitu, wah kemarin saya ketemu sama si B. Dia menanya tentang ente. Tanya tentang kamu. Gimana keadaan kamu? Gimana keadaan si A fulan? Ya. Saya telah berbuat salah sama dia, saya ingin minta maaf sebetulnya. Dia itu orang yang baik dan sebagainya. Padahal enggak pernah si B mengucapkan itu. Iya kan? Tapi sekedar ingin untuk islah, untuk mendamaikan. Dusta dia. Nah, kemudian setelah itu pihak ketiga tadi mendatangi si B, berbuat hal yang sama terhadap apa yang dia perbuat terhadap si A. Ya. Si A menanyakan kabar kamu begini begini begini. Dia minta maaf terjadi ini. Sampai kemudian terlihat bahwa kedua orang ini sudah ingin kemudian saling bertemu dan sebagainya. Ya, dia fasilitasi. Ya, kita makan ke restoran sana mungkin misalnya, atau ke ya, ke tempat tertentu diajak. Al-muhim dimediasi untuk kemudian bisa islah. Maka ini anak amalan yang luar biasa besar. Amalan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada mayoritas apa yang mereka perbincangkan, kecuali orang yang mengajak ya pada kebaikan. Atau mengajak kepada bersedekah, berderma. Mengajak kebaikan, bersedekah, ataupun mengajak melakukan islah bainan nas, memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa saja yang melakukan itu karena mengharap wajah Allah, kami kelak akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar. Melakukan islah itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan." Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Sahabiyah Ummu Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha, "Laisal kadzdzab, bukanlah pendusta itu alladzi yuslihu bainan nas, yang berbuat islah, yang memperbaiki hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Wa yaqulu khairan, dengan mengucapkan perkara yang baik. Wa yanmi khairan, dan menyampaikan perkara-perkara yang baik." Dia sampaikan perkara-perkara yang baik seperti yang tadi dicontohkan, ya. Mengucapkan ucapan-ucapan yang baik supaya kemudian terjadi islah. Maka yang seperti ini adalah kebaikan. Dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah pembicaraan antara suami istri. Iya. Demi menjaga kemaslahatan hubungan suami istri. Ya. Boleh suami berdusta kepada istri, atau istri berdusta kepada suami, dalam rangka ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga, dalam rangka untuk semakin melestarikan ataupun semakin memupuk rasa cinta di antara keduanya, semakin mempererat hubungan di antara keduanya, bukan dalam rangka untuk kemudian meninggalkan kewajiban atau dalam rangka untuk melakukan hal-hal yang tercela. Tidak boleh. Hanya dalam rangka ini ya, diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahillu al-kadzib illa fi salat. Tidak halal dusta kecuali dalam tiga keadaan. La yahillu al-kadzib illa fi salat. Yuhadditsu ar-rajul imra'atahu. Ini yang pertama disebutkan oleh Rasul. Yuhadditsu ar-rajul imra'atahu liyurdiyaha. Seseorang berdusta kepada istrinya untuk membuat istrinya tersebut ridho. Kemudian yang kedua, wal kadzib fil harb, dan dusta dalam peperangan. Kemudian yang ketiga, wal kadzib liyusliha bainan nas, dan dusta dalam rangka memperbaiki, mengislah, mendamaikan antara manusia. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ibnu Shihab Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim, Ibnu Shihab menyatakan, walam asma' yurakhas fi syai' mimma yaqulun nasu kadibun ila fi salat. Dan aku tidak pernah mendengar sama sekali diberi rukhsah dari apa-apa yang disebut oleh manusia sebagai kedustaan kecuali dalam tiga perkara. Al-harbu wal islahu bainan nas wa haditsur rajuli imra'atahu wa haditsul mar'ati zabaha. Yang pertama adalah dalam peperangan, yang kedua dalam mendamaikan orang, yang ketiga seorang suami kepada istri atau seorang istri kepada suaminya. Jadi sama-sama boleh kedua-duanya. Hanya saja sekali lagi perlu untuk diperhatikan di sini, yang dimaksudkan dengan dusta yang diperbolehkan antara suami istri adalah dusta dalam hal menampakkan kecintaan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini, dalam hal menampakkan kecintaan antara satu dengan yang lain, supaya bisa lebih lestari kehidupan berumah tangga dan lebih bahagia, untuk terciptanya maslahat sakinah mawaddah warahmah, itu yang diinginkan oleh syariat. Sampai pun dalam perkara yang begitu sangat buruk, dusta, kalau dalam rangka menjaga ini maka diizinkan. Maka tidak mengapa seseorang ya, suami mengatakan kepada istrinya misalnya, engkau adalah wanita yang ya memuji begini begini begini, ya boleh ya. Ya walaupun lama-lama kalau terlalu sering nanti suami istrinya juga paham, was nyium gombal terus, bisa saja. Akan tetapi asalnya diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk seseorang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut kepada istrinya, kalimat-kalimat yang akan membawa kepada semakin dalam kecintaan antara suami istri. Dan disebutkan satu riwayat di masa Khalifah Umar bin Khattab, seseorang bertanya kepada istrinya, nasyattuki billah, aku sumpah kamu atas nama Allah, Hal tuhibbini, apakah kamu cinta kepadaku? Kepada istrinya ini ya. Sang suami bertanya, apakah kamu cinta kepadaku? Faqalat, maka sang istri menjawab, amma idza nasattani billah fala. Adapun karena kamu menyumpah aku dengan nama Allah, maka aku ya harus jujur. Aku enggak cinta sama kamu. Jujur jawabannya, enggak cinta. Fala. Maka hal tersebut ya tentunya memberatkan sang suami ya kan. Disampaikan kepada khalifah. Sampaikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menulis risalah, disampaikan kepada sang istri tadi, kemudian dipanggil. Dan di situ ada tentunya suaminya. Wallahu alam, enggak tahu kita apakah suaminya juga dihadirkan ataukah antara Umar dengan si wanita tadi di balik hijab begitu ataupun disertai mahramnya. Al-muhim kemudian terjadi dialog antara Umar dengan si wanita tadi. Umar menyatakan, "Antillati taqulin li zaujaki la uhibbuk." Apakah kamu istri yang berkata kepada suaminya, aku tidak mencintaimu? Maka sang istri tadi menyatakan, faqalat, ya amirul mu'minin, wahai khalifah, amirul mu'minin, nasyadani billah. Dia itu menyumpah aku dengan nama Allah. Afa'akdib, apakah aku kemudian harus berdusta? Lah dia salah sendiri nanya-nanya. Begitu. Kenapa harus nanya-nanya begitu dan pakai sumpah lagi? Sumpahnya atas nama Allah, ya saya takut. Ya terus terang daripada nanti saya dosa, terus terang saja. Maka kata Umar bin Khattab, apa akhir begitu kan pertanyaannya, apakah aku boleh berdusta? Maka beliau menyatakan, na'am iya, dusta kamu tidak apa-apa. Karena Umar bin Khattab tahu hadis tadi, iya kan? Dalam hal ini, dusta yang diizinkan oleh syariat. Na'am. Fakdibihi, dusta kamu sama suamimu tidak apa-apa. Ini menampakkan, ini mau menampakkan tetap di hadapan suami ya cinta kepada suaminya. Ya, harus memang itu adalah kewajiban istri kepada suaminya. Sebagaimana suami kepada istrinya juga demikian. Karena dengan itu akan tercipta mawaddah warahmah. Tercipta sakinah dalam rumah tangga. Ya. Umar menyanjutkan kalimatnya, Laisa kullul buyut tubna alal hub. Tidak setiap rumah itu terbangun di atas rasa cinta. Ya memang senyatanya ya di antara kita wallahu alam banyak di kalangan kaum muslimin pun terjadi hal kasus-kasus seperti ini, maka banyak salaf yang mencontohkan bagaimana upaya untuk kemudian menjaga dan memelihara rumah tangga karena perceraian adalah suatu yang memang sebetulnya sangat dibenci. Dan perceraian ataupun memisahkan antara suami dengan istrinya itu adalah target daripada iblis la'anatullah alaih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Naktabi lahuna wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.